Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Mal murad bi ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang tercakup di dalam ahlu baitnya Rasulullah. Siapa yang bisa menerangkan faedah yang sudah kita dapatkan pada pertemuan sebelumnya? Siapa saja yang termasuk ahli baitnya Nabi? Nah, ya, tafadhol, Pak Musli, siapa saja? Banu Hashim, apakah semua Bani Hashim? Ya, siapa saja? Alu Aliin, Alu Ali, kemudian? Alu Al-Abbas, kemudian? Nah, siapa yang bisa melengkapi? Siapa saja yang termasuk ahlu baitin Nabi? Ya, fadal, Abu Kasha. Ahlu Ali. Ahlu Ja'far. Ahlu Aqil. Ahlu Al-Abbas. Kemudian? Terakhir, siapa? Ya, tadi siapa? Antum sebutkan siapa? Alu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian satu lagi yang yulhaq bi bima sabak, yang juga diikutkan ke dalam ahlul baitnya Nabi. Kalau yang tadi sudah disebutkan ya, Alu Ja'far, Alu Ali, Alu Aqil, Alu Al-Abbas, itu semuanya dari Bani Hashim. Dari Bani Hashim. Tapi tidak semua Bani Hashim ahlul baitnya Nabi. Karena tidak semua Bani Hashim masuk Islam. Ya. Kalau ada pertanyaan, siapakah yang dimaksud dengan Bani Hashim? Siapa yang bisa menjawab? Siapakah yang dimaksud dengan Bani Hashim? Kemarin sempat disebutkan ya. Masih ingat? Pak Muslim? Anak-anaknya siapa? Kalau dari nasab ya. Ya, berarti anak cucu keturunan dari siapa? Abdul Muttalib bin Hashim. Anak cucu keturunan dari Abdul Muttalib bin Hashim. Abdul Muttalib punya 4 putra. Abdullah, yang pertama ayahnya Nabi, ayahnya Rasulullah. Kemudian siapa? Al-Abbas, kemudian Hamzah. Hamzah dan Al-Abbas yang kemudian masuk Islam. Kemudian Abu Talib yang qadarullah sampai meninggal dunia tidak mau masuk ke dalam Islam. Barakallahu fikum. Adapun yang diikutkan yulhaq bi ahlil bait, diikutkan ke dalam ahlul bait siapa selain dari Bani Hashim tadi? Banu Al-Muttalib. Banu Al-Muttalib. Jadi jangan sampai rancu atau bingung antara Abdul Muthalib dan Al-Muthalib. Kalau Abdul Muthalib itu anaknya siapa? Abdul Muthalib anaknya Hashim. Kalau Al-Muthalib siapanya Hashim? Saudara. Ya, kemarin sempat ada ini ya, sempat disebutkan bahwasanya yang saudara seibu dengan Hashim adalah Abdusyams dan Al-Muthalib. Disebutkan ikhwatun li ummin. Demikian yang disebutkan oleh Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya. Sahih Al-Bukhari menukilkan dari Ibnu Ishaq Al-Mu'arrikh. Ibnu Ishaq ma'ruf ulama ahli tarikh. Al-Imam Al-Bukhari menukilkan ucapan Ibnu Ishaq di dalam sahihnya, tapi dengan lafaz yang tidak sempurna, dengan redaksi yang tidak lengkap. Itu yang kemarin sempat kita nukilkan pada pertemuan sebelumnya. Jadi yang dinukil oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, menukil dari Ibnu Ishaq, langsung menyebutkan Abdusyams wa Hashim wal Muttalib ikhwatun li ummin. Demikian ya. Abdusyams, Hashim, dan Al-Muthalib adalah saudara seibu. Jangan dimaknai atau jangan dipahami saudara seibu ini beda bapak. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud di sini ya seibu dan sebapak, alias saudara kandung. Ini jelas terlihat kalau kita merujuk kepada Tarikhul Bukhari. Karena Imam Al-Bukhari menyebutkan riwayat dari Ibnu Ishaq dengan sanadnya bersambung sampai Ibnu Ishaq di dalam tarikh beliau. Ya, tarikh Imam Al-Bukhari beliau sebutkan dengan sanadnya haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala Muhammad bin Ishaq bin Yasar. Nah, disebutkan secara lengkap ucapan Ibnu Ishaq. Berkata Ibnu Ishaq rahimahullah, inna bani Abdi Manaf bin Qusay, sesungguhnya anak-anak dari Abdu Manaf bin Qusay, ini yang kemudian di kalangan Quraisy ada yang namanya kabilah Bani Abdi Manaf. Kalau kita membaca kitab-kitab sejarah, kita akan dapati istilah ini, Banu Abdi Manaf. Dan Rasulullah termasuk keturunan Bani Abdi Manaf. Dijelaskan oleh Ibnu Ishaq di sini, sesungguhnya Bani Abdi Manaf bin Qusay, yaitu anak-anak Abdu Manaf bin Qusay adalah Abdu Syams wa Hashim wal Muttalib ikhwatun li ummin. Mereka saudara seibu. Tentunya sekaligus satu bapak juga. Karena bapaknya sama-sama siapa? Abdu Manaf bin Qusay. Ibunya bernama siapa? Atikah bin Murrah. Kemudian lanjutannya, wa kana Naufal akhahum li abihim. Dan Naufal adalah saudara seayah mereka. Karena beda ibu, tapi masih satu bapak. Barakallahu fikum. Jadi ini sebagai penjelas, keterangan tambahan untuk memperjelas biar tidak salah dipahami. Ya, jadi kemarin maksudnya ucapan Ibnu Ishaq, Hashim, Al-Muthalib, dan Abdu Syams saudara seibu, yaitu artinya ibunya sama dan sekaligus bapaknya juga sama. Karena sama-sama putra dari Abdu Manaf. Barakallahu fikum. Adapun Hashim, kakek buyutnya Rasulullah alaihissalatu wassalam, itu sebenarnya adalah julukan. Hashim itu julukannya kakek buyutnya Nabi. Nama sebenarnya adalah Amr. Nama sebenarnya dari kakek buyutnya Nabi adalah Amr. Amr bin Abdi Manaf bin Qusay. Dinamakan Hashim atau dijuluki dengan Hashim, summiya Hashiman, disebutkan masih ucapannya Ibnu Ishaq rahimahullah, summiya Hashiman li Hashmihi Ats-Tsarid di Makkah. Dijuluki Hashim karena dahulu semasa hidupnya beliau punya kebiasaan membuatkan, yaitu Hashim itu artinya membuatkan adonan Atharid di kota Mekah. Atharid salah satu jenis makanan, termasuk makanan yang paling mewah, yang paling enak di masyarakat Arab ketika itu. Itu roti yang kemudian sudah dicincang, dihaluskan, dicampur dengan daging. Ya, kemudian diberi marok. Ya, itu yang disebut sebagai Atharid. Kebiasaan Hashim semasa hidupnya demikian. Membuat adonan Atharid. Adapun nama aslinya adalah Amr bin Abdi Manaf. Kita lanjutkan membaca matan yang berikutnya. Memasuki fakroh yang baru, pembahasan yang baru, yang berjudul Al-Imanu Bikaramati Awliya'illahi Salihin Al-Muttaqina. Masih pembahasan tentang prinsip Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Di antara keyakinan-keyakinan di dalam madhab Ahlus Sunnah Wal Jamaah adalah al-imanu bikaramati awliyaillah, beriman kepada karamah para wali-wali Allah, as-salihina, orang-orang saleh, al-muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Dari judulnya kita bisa memahami bahwasanya keimanan Ahlus Sunnah Wal Jamaah kepada karamah, karamahnya para wali, itu erat kaitannya dengan al-iman. Yang pertama, keimanan. Yang namanya wali itu harus disifati dengan al-iman, punya iman. Kemudian ada as-salah, kesolihan. Haruslah wali itu orang yang soleh. Kemudian al-muttaqin, punya at-taqwa. Haruslah wali itu orang yang memiliki at-taqwa, ketakwaan. Barulah bisa disebut sebagai wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini bukan karena atau bukan tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran. Insya Allah nanti juga akan disebutkan oleh syarih, dijelaskan ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kriteria wali Allah. Yang dengan ayat itulah Ahlus Sunnah berpegang. Tidak kemudian setiap orang yang mengaku wali Allah atau dijuluki wali Allah, kemudian Ahlus Sunnah langsung menerimanya, langsung mempercayainya, langsung meyakininya. Tidak. Tapi diteliti, diperiksa, dicek terlebih dahulu. Bagaimana keadaan orang tersebut? Apakah sudah memenuhi kriteria wali Allah yang disebutkan dalam Al-Quran ataukah tidak? Barakallahu fikum. Ayat di dalam Al-Quran yang menjadi dasar tentang penyebutan kriteria wali Allah adalah yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Yunus. Ayat yang ke-62 hingga 64. Itu pedoman kita untuk menilai seorang itu wali Allah ataukah bukan. Dan kriteria ini bukan kita yang mengandang-adakan. Bukan kita yang membuat-buat, tapi berdasarkan keterangan dari Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Wahyu dari Allah. Ayat yang ke-62, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ala inna awliya Allahi. Disebutkan secara nas. Ketahuilah, Inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, la khawfun alaihim, tidaklah ada ketakutan bagi mereka, walahum yahzanun, dan tidaklah mereka bersedih hati. Ini terkadang orang-orang yang gulu, barakallahu fikum, di dalam menetapkan karamah bagi para wali, mencukupkan sampai ayat ini saja. Terkadang gak mau melanjutkan ayat yang berikutnya, 63. Ana pernah mendengar langsung seorang yang modelnya seperti ini, gulu, berlebih-lebihan dalam menetapkan karamah bagi para wali, tapi tidak mau berpedoman pada Al-Quran secara jujur, mengutip ayat ini. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ini, wali Allah dalam Al-Quran adalah orang-orang yang tidak ada rasa takut. Gak pernah sedih. Jadi gak usah takut. Melakukan maksiat gak usah takut. Kalau wali sudah tingkatan seperti ini, gak takut minum khamer, gak takut berzina, itu wali sudah. Na'udzubillah. Ada orang yang pemahamannya seperti ini. Ya, tentunya ini adalah pemahaman yang rusak. Batil. Coba kalau dia mau jujur, mengambil atau mencari hidayah dari Al-Quran, coba dia lanjutkan sejenak. Sabar sejenak, lanjutkan ayat yang berikutnya. Yang Allah terangkan secara gamblang. Siapakah wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Tentunya iman yang sesuai dengan definisi Ahlus Sunnah. Qaulun wa amalun, ucapannya, ya, dipenuhi dengan ucapan-ucapan yang bisa menambah imannya. Begitu pula af'aluhu, af'aluhum, perbuatan-perbuatannya adalah perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang bisa menambah imannya kepada Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Apa itu at-taqwa? Ma'ruf sudah. Dari kecil kita sudah diajari takwa adalah apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Seorang muslim yang, ya, barakallahu fikum, yang baru belajar Islam pun sudah paham namanya takwa itu demikian. Sehingga kalau ada orang gemar bermaksiat, suka minum khamer, berjudi, berbagai macam maksiat dia lakukan, ya, tentunya tidak pantas dan tidak layak untuk kemudian disebut sebagai wali Allah. Apalagi kalau akidahnya rusak, memiliki keyakinan-keyakinan i'tiqadat yang fasidah. Barakallahu fikum. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara tegas dua kriteria wali Allah, yaitu memiliki al-iman dan at-taqwa. Ini syarat seorang disebut sebagai wali atau masuk ke dalam kategori wali. Dan tentunya al-walayah, kewalian, itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana al-iman wa taqwa darajat. Bertingkat-tingkat. Semakin tinggi keimanannya, semakin tinggi ketakwaannya, maka semakin tinggi derajat kewaliannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berbicara wali, golongan manusia yang paling tinggi derajat kewaliannya adalah para ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syak. Tidak diragukan lagi. Para wali yang paling afdal di sisi Allah adalah para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Kewalian tidaklah diukur dengan, nanti akan dijelaskan pula oleh Asy-Syarih dan kita akan nukil ucapan beberapa ulama yang menjelaskan tentang karomah, ya, insyaallah secara lebih rinci. Tapi dari ayat dalam surat Yunus tadi yang sudah kita kutip, itu menjadi pegangan kita untuk kita menilai seorang itu apakah dia tergolong wali Allah ataukah tidak, adalah dengan mengukur keimanan dan ketakwaannya. Barakallahu fikum. Kita baca matannya. Qala al-muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa min usuli ahli sunnati at-tasdiqu bi karamatil awliya'i. Di antara prinsip-prinsip ahlus sunnah. Jadi ini termasuk perkara yang penting dalam sunnah. Termasuk pondasi sunnah. Prinsip sunnah. Maka sangat zalim. Sangat dusta kalau ada orang yang kemudian menuduh ahlus sunnah salafiyun itu orang-orang yang tidak percaya dengan karomahnya wali. Lah. Justru kita ahlus sunnah salafiyun meyakini di antara prinsip sunnah, di antara prinsip ahlus sunnah yang kita pegang adalah meyakini bikaramat at-tasdiqu bikaramatil awliya. Kita membenarkan dan meyakini adanya karamah-karamah bagi para wali Allah. Qala rahimahullah, wa ma yujrillahu ala aidihim min khawariqil adat. Ya, di antara prinsip Ahlussunnah membenarkan karamah para wali dan apa yang Allah berlakukan melalui tangan-tangan mereka berupa khawariqul adat. Ini istilah yang sering dipakai tentang suatu hal yang di luar kebiasaan. Karena al-khawariq itu bentuk jamak dari khawariq. Artinya adalah, kalau secara bahasa, makna awalnya khoroqa itu maknanya melubangi. Melubangi, menembus, melewati batas. Adapun yang dimaksud di dalam konteks ini, di konteks karomah ini, khawarik, bentuk jamak dari khawarik adalah sesuatu yang di luar kebiasaan. Sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan, suatu yang tidak lumrah, fi anwa'il ulumi wal mukasyafati wa anwa'il qudrati wat ta'thirati. Di sini kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan beberapa jenis karomah. Jadi karomah itu, karomah para wali ada beberapa bentuk. Beliau sebutkan di sini ada 3 setidaknya. Yang pertama, fi anwa'il al-ulum, pada jenis-jenis ilmu, yaitu berupa ilmu. Itu ilmu yang dimiliki oleh seseorang yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini bisa tergolong karomah yang Allah berikan kepada para walinya. Ya. Jadi jenis karomah yang pertama adalah berupa ilmu. Ilmu yang Allah berikan kepada seorang hamba dari kalangan para walinya, yang ilmu itu tidak Allah bukakan bagi hamba-hamba Allah yang lain. Maka itu karomah bagi orang tersebut. Kemudian jenis karomah yang kedua adalah wal mukasyafat. Adapun jenis yang pertama tadi, al-ulum, ilmu. Contoh yang paling gamblang tentang ilmu, karomah berupa ilmu ini adalah apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam kisahnya Al-Khadir. Kisahnya Al-Khadir. Menurut pendapat yang menyatakan bahwasanya Khadir adalah wali. Orang soleh bukan dari kalangan Nabi. Maka ilmu yang dimiliki oleh Khadir itu termasuk karamah. Barakallahu fikum. Karena memang di sana ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ada yang berpendapat Khadir itu termasuk Nabi. Dari kalangan Anbiya ada yang menyatakan atau berpendapat Khadir itu bukan nabi, ya, tapi orang soleh. Sehingga ilmu yang dimiliki oleh Khadir itu adalah barakallahu fikum karamah. Kemudian bentuk yang kedua dari bentuk karamah adalah wal mukasyafat. Al mukasyafat dijelaskan, kita di sini akan menukil banyak dari keterangan Syekh Yasin Al-Adani rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Karena pada penjelasan beliau banyak terdapat faedah. Kita akan nukilkan beberapa penjelasan beliau termasuk pengertian mukasyafah ini. Mukasyafah bisa disebut juga dengan husnudzon. Persangkaan baik. Bagaimana itu definisi mukasyafah? Al-mukasyafat bentuk jamak dari mukasyafah. Dijelaskan oleh Syekh Yasin Al-Adani rahimahullah wa dzalika bi ay yukhbira ba'dun nasi bi amrin minal umuri ala wajhin yufidu adh-dhanna fayaqa'u ala hasabi ma akhbara bihi karamatan lahu min indillah. Ini yang disebut sebagai mukasyafah, yaitu seorang menyampaikan suatu berita atau informasi tentang peristiwa yang belum terjadi. Ya, ana ulang. Seorang menyampaikan suatu peristiwa atau informasi atau berita tentang suatu kejadian yang belum terjadi, tapi dia tidak bisa memastikan. Hanya bersifat dhon, persangkaan. Ya, bersifat dhon atau persangkaan. Fayaqa'u ala hasabi ma akhbara bihi, maka ternyata peristiwa itu benar-benar terjadi seperti apa yang dia katakan. Sebagai bentuk karamah dari Allah bagi orang tersebut. Itu bagi wali tersebut. Nampaknya tadi ada yang terlewat. Sebelum kita menjelaskan macam-macam atau bentuk-bentuk karomah ini, kita harus jelaskan dulu definisi karomah itu sendiri. Supaya tidak rancu dengan bentuk-bentuk yang lain. Karena di sana ada tiga hal yang mirip. Yang pertama karomah. Karomah itu adalah, ya, jadi al-khawarik lil-adad, khawarikul adad, hal-hal yang luar biasa. Kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan itu ada tiga bentuk. Yang pertama karamah yang sedang kita bahas itu yang berlaku pada wali Allah. Yang kedua adalah al-mu'jizah atau istilah yang lebih tepat sebagaimana istilah yang dipakai di dalam Al-Quran adalah ayah. Jadi kalau istilah mukjizah itu tidak ada penyebutannya dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Yang disebutkan dalam Al-Quran adalah ayat. Ayat. Maksudnya adalah ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah. Dan mukjizat atau ayat ini adalah yang berlaku pada para nabi dan rasul. Yang terjadi pada para nabi dan rasul. Bentuk yang ketiga adalah as-sihir atau syakwadah. As-sihir atau istilahnya dalam bahasa Arab syakwadah, yaitu yang berlaku pada para tukang sihir, tukang ya dukun, atau tukang sulap, atau yang semisalnya. Ya, yang mana tiga hal ini semuanya khawarik. Al-khawarik lil'adah, perkara-perkara yang terjadi di luar kebiasaan. Ya. Bisa terbang, bisa berjalan di atas air, menyampaikan sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang dan benar-benar terjadi sebagaimana yang dia beritakan. Ya. Kalau terjadinya pada para nabi, maka disebut mukjizat. Tentunya para nabi misalnya memberitakan suatu hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu dari wahyu tentunya. Nabi ketika menyampaikan perkara gaib yang belum terjadi, yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu dari wahyu dan bisa memastikan itu akan terjadi, pasti. Tapi kalau selain nabi, ya tadi wali misalnya, itu disebut mukasyafah. Wali itu sendiri tidak bisa memastikan hal itu terjadi ataukah tidak. Hanya sekedar prasangkaan saja. Dia menyangka itu akan terjadi. Dan benar-benar terjadi sebagaimana yang dia sangka. Itu yang disebut sebagai mukasyafah. Taib. Maka perlu kita sebutkan definisi karamah. Definisi karamah. Di sini ana sebutkan definisi karamah yang dijelaskan oleh Syekhuna Yasin Al-Adani. Karena nampaknya ini definisi yang paling jami' mani', itu definisi yang paling mencakup dan barakallahu fikum bisa menghilangkan pemahaman-pemahaman yang keliru. Al-karamah hiya zuhuru amrin khariqin lil 'adati. Karamah adalah munculnya perkara yang di luar kebiasaan, munculnya suatu perkara yang di luar kebiasaan, min qibali syakhsin muqaranin lil imani wal amalis salihi, yang terjadi pada seseorang, yang terjadi pada seseorang yang menggabungkan antara iman dan amal soleh. Yang menggabungkan atau yang tergabung padanya, boleh dua-duanya, yang menggabungkan atau yang tergabung padanya iman dan amal soleh. Min ghairi da'wan nubuwati. Tanpa ada klaim kenabian. Tanpa mengklaim kenabian. Barakallahu fikum. Ini definisi karamah yang paling lengkap. Ya. Jadi, apa definisi karamah tadi? Munculnya perkara di luar kebiasaan dari seseorang yang tergabung padanya iman dan amal soleh. Jadi kalau ada orang muncul darinya sesuatu hal yang luar biasa, tadi contohnya terbang, ya, ke udara, jalan di atas air, gak berangkat haji tapi bisa terlihat oleh orang-orang yang sedang wukuf di Arafah ketika haji. Ini pernah terjadi, ya, memang ada beritanya seperti ini. Orang bisa benar-benar pergi ke Arafah ketika sedang wukuf. Dia gak berangkat haji, tapi ketika wukuf terlihat di sana. Ya. Barakallahu fikum. Atau hal-hal yang lain bisa memberitakan perkara gaib yang belum terjadi di masa yang akan datang. Bisa tahu barang hilang. Kalau ada barang hilang, tanya aja sama si fulan. Dia pasti tahu barangnya ada di mana. Ya. Atau hal-hal yang lain. Tapi ternyata orang itu bukan orang yang memiliki iman yang benar. Punya keyakinan wahdatul wujud, misalnya. Dia punya keyakinan manunggaling kawula Gusti. Allah menyatu dengan dirinya, na'udzubillah. Atau keyakinan-keyakinan yang lain. Dia juga terlihat bukan orang yang rajin beramal soleh. Gak pernah kelihatan sholat 5 waktu di masjid. Jumatan pun gak pernah kelihatan, katanya Jumatannya di Masjidil Haram. Maka bisa kita pastikan, yang seperti ini bukan wali dan itu yang terjadi bukanlah karomah. Karena istilah karomah harus apa? Harus terjadi pada seorang yang terkumpul padanya iman dan amal soleh. Nah, definisi ini yang bisa kita pegang. Kemudian, min ghairi da'wan nubuwah, tanpa orang itu mengklaim kenabian. Karena kalau mengklaim kenabian, tentunya itu bukan karomah namanya, tapi mukjizat. Ya. Tapi kalau mengklaim kenabian, dohirnya orang soleh kayaknya. Punya, bisa apa terjadi padanya hal-hal yang di luar kebiasaan. Tapi mengklaim kenabian setelah wafatnya Rasulullah. Maka jelas yang seperti itu adalah bukan karomah. Ya. Dan dia jelas bukan nabi, karena Rasulullah adalah nabi dan rasul yang terakhir. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan tadi penjelasan tentang beberapa bentuk karomah. Jadi sudah jelas ya definisi karomah itu apa. Kemudian bentuk-bentuknya yang pertama tadi berupa ilmu. Kemudian yang kedua berupa mukasyafah. Tadi penjelasannya. Kemudian yang ketiga berupa al-qudrah wa ta'thir. Al-qudrah wa ta'thir. Di sini disebutkan oleh al-muallif. Wa anwa'il qudrati wa ta'thirati. Dan berbagai bentuk atau berbagai macam qudrah. Kemampuan-kemampuan wa ta'thirat. Pengaruh-pengaruh. Yaitu yang di luar kebiasaan. Penjelasannya bagaimana? Dijelaskan oleh Syekh Yasin Al-Adani rahimahullah, wa dzalika bi ayyahsula li syakhsin min al-quwwati wat-ta'thiri ma la yahsulu li akhar, yaitu terjadi pada seseorang suatu kekuatan atau ta'thir, pengaruh, bisa memberikan pengaruh, bisa memberikan efek yang di luar keumuman, tidak terjadi pada selainnya. Yang seperti ini di Al-Quran, barakallahu fikum, disebutkan beberapa contohnya. Contoh yang pertama adalah Ashabul Kahf. Ashabu Al-Kahf. Para pemuda yang tidur di dalam gua. Yang mana para pemuda itu adalah para pemuda yang beriman. Beriman di suatu zaman, di masa, di mana sedang merebak kesyirikan dan kekufuran. Hidup di suatu tempat, di suatu negeri yang dikuasai oleh orang-orang kafir dan musyrik. Maka mereka khawatir terfitnah, khawatir tidak bisa istiqomah mempertahankan agamanya. Maka mereka lari. Menyelamatkan diri hingga akhirnya tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Wasdadu tis'ah. Ya, 309 tahun tidur di dalam gua. Yang ini bukan kemampuan umum manusia. Tidur tidak bangun sama sekali, tidak merasakan lapar, tidak merasakan haus, badannya tidak rusak. Allah jaga mereka sebagai bentuk karamah bagi mereka. Contoh yang kedua yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah apa yang terjadi pada Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Di mana disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Maryam, ya, setiap kali Nabi Zakaria alaihissalam menemui Maryam, itu tersedia bagi beliau makanan yang turun dari langit. Rizki yang Allah berikan bagi Maryam. Dan itu membuat Nabi Zakaria alaihissalam takjub dan heran. Begitu juga kisah hamilnya Maryam radhiyallahu anha, hamil tanpa ada suami. Ya, kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ini diantara contoh tentang Al-Qudrah wa Ta'thir. Dan ini adalah bentuk karomah. Karomah bagi Maryam dan karomah bagi Ashabul Kahf. Tersisa dua bentuk karomah yang tidak disebutkan oleh muallif di sini. Yang ditambahkan oleh Syekh Yasin Al-Adani rahimahullah. Yang pertama adalah, atau yang bentuk yang berikutnya, bentuk yang keempat, Al-Hifd. Penjagaan dari Allah. Penjagaan seperti apa? Wahuwa ayyahfadallahu ba'da ibadihi minal awliya'i minal wuku'i fi haba'ilis syaitan. Penjagaan dari Allah bagi sebagian hambanya dari kalangan para walinya untuk terjatuh pada jerat-jerat syaitan. Jadi Allah jaga walinya. Ini sebagai bentuk karamah dari Allah. Barakallahu fikum. Sehingga walinya tadi tidak terjerat, ya, tidak masuk ke dalam jerat-jerat syaitan. Tidak terkena godaan syaitan. Ini yang terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Walladzi nafsi biyadih," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "ma laqiya qasyaitanu qad fi fajjin salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik." Kalau seandainya syaitan menjumpaimu, ya, tidaklah syaitan menjumpaimu sedang berjalan menyusuri sebuah jalan kecuali syaitan akan beralih mencari jalan yang lain. Ini sebagai bentuk karamah bagi Umar bin Khattab, Allah berikan kepada beliau sebagai bentuk karamah. Kemudian bentuk yang terakhir, yang kelima, ini tambahan, adalah ar-ru'yah as-salihah as-sadiqah. Mimpi yang baik dan benar. Mimpi yang saleh, yang benar, yang baik dan sadiqah, benar-benar terjadi. Ini bentuknya adalah, ya, di mana ada orang bermimpi, dia seorang yang soleh, bertakwa, kemudian bermimpi dengan mimpi yang baik, kemudian mimpi itu benar-benar terjadi di alam nyata, di dunia nyata, sebagaimana yang dia lihat di dalam mimpinya. Atau juga mimpi yang dilihat orang lain tentang seseorang. Ya. Nah, jadi seorang wali, ada orang lain memimpikan tentang wali tersebut. Memimpikan tentang kebaikan wali tersebut. Dia pada kondisi yang baik, ya, dan sebagainya. Ini adalah untuk idkhalus surur fi qalbil abd. Allah takdirkan yang demikian ini sebagai bentuk apa? Untuk penggembira bagi hamba-hambanya yang salihin. Ya. Di antara cara Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghibur para hambanya adalah dengan ar-ru'yah as-salihah as-sadiqah. Barakallahu fikum. Jadi ada berapa bentuk karamah awliya? Ada 5 bentuk. Kita lanjutkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal ma'thuru an salafi an salifil umami fi suratil kahfi wa ghairiha. Dan apa yang diriwayatkan dari umat yang terdahulu, dari umat-umat yang terdahulu di dalam surat Al-Kahf tadi contohnya, ya, yaitu kisah para pemuda yang tidur dalam gua. Wa ghairiha, dan selainnya. Wa an sadri hadhihi al-ummati min as-sahabati wat tabi'in. Dan apa yang terjadi pada umat ini. Jadi karamah para wali disebutkan dalam Al-Qur'an, begitu juga disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi ketika Nabi menceritakan atau mengisahkan umat-umat yang terdahulu. Barakallahu fikum, di antaranya apa? Yang Anda ingat ada kisah Juraij. Ya, seorang yang soleh dari kalangan Bani Israel. Seorang abid, ahli ibadah di kalangan Bani Israel. Yang mana singkat cerita, di dalam hadis disebutkan Juraij pernah melakukan satu kesalahan. Kesalahannya apa? Ketika dia sholat dipanggil oleh ibunya. Ya, dipanggil ibunya, dipanggil, tapi dia tidak memenuhi panggilan ibunya. Maka ibunya mendoakan kejelekan untuk Juraij. Ya, wallahu alam. Bisa jadi sholat yang dilakukan di sini nampaknya adalah sholat sunnah. Kenapa demikian? Karena kemudian ketika ibunya mendoakan kejelekan, terkabul. Kalau hukum fikihnya menjelaskan, ya, suatu ibadah wajib atau ibadah sunnah tidak boleh mengalahkan ibadah wajib. Ketika kita dipanggil orang tua, memenuhi panggilan orang tua wajib hukumnya. Maka ibadah sunnah yang kita kerjakan harus kita tinggalkan untuk memenuhi yang wajib. Ya. Beda halnya kalau sholatnya sholat fardu, sholat wajib. Maka bagaimanapun kondisinya, walaupun kita sedang dipanggil orang tua, ya, yang tidak dalam kondisi darurat, maka kita tidak boleh untuk membatalkan ibadah wajib. Wala tubtilu a'malakum. Jangan membatalkan amalan-amalan kalian. Hukumnya tidak boleh membatalkan ibadah wajib kecuali dalam keadaan yang darurat. Atau akhirnya di situ sholat yang dilakukan adalah sholat sunnah. Harusnya dia membatalkan sholat sunnahnya untuk memenuhi panggilan ibunya. Tapi tidak. Akhirnya ibunya mendoakan dengan doa yang tidak baik. Ya, semoga Allah tidak mematikanmu sampai engkau melihat wajah wanita pezina. Na'udzubillah. Dan benar terjadi. Akhirnya singkat cerita, di dekat Sauma'ah, di dekat tempat ibadah Juraij itu, ada seorang wanita, Fajirah, yang kemudian berzina dengan seorang penggembala. Akhirnya hamil wanita tersebut, dan ketika ditanya oleh manusia, dia mengakunya itu adalah anak Juraij. Padahal Juraij sama sekali tidak melakukan itu. Seorang abid, ahli ibadah. Maka di antara bentuk karamah yang Allah berikan kepada orang soleh ini tadi, Juraij, ketika Juraij diadili di hadapan penguasa, maka dia memerintahkan untuk bayi itu berbicara. Ketika dia ditanya, siapa ayah bayi ini? Maka Juraij menjawab, tanya saja kepada bayi ini. Maka bayinya dengan izin Allah bisa mengatakan, padahal masih bayi. Secara keumuman gak bisa berbicara. Ya, tapi kemudian Allah takdirkan berbicara, menyatakan bahwasanya ayahku adalah si penggembala. Akhirnya Juraij, ya, yang tadinya masyarakat marah, mengamuk, tempat ibadahnya dihancurkan. Kemudian setelah terjadi karomah itu, kemudian tempat ibadahnya dibangun kembali, dan dia dimuliakan, dihormati oleh kaumnya. Ini sekali lagi adalah di antara bentuk karomah wali Allah yang disebutkan di dalam sunnah. Di sana juga ada bentuk-bentuk karomah para wali yang terjadi di kalangan para sahabat, kemudian tabi'in, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Syekhul Islam di sini. Di antara contoh karamah yang terjadi pada para sahabat nanti yang akan disebutkan oleh Asy-Syarih Syekh Abdul Aziz bin Bas, yaitu yang terjadi pada Abbad bin Bishr dan Usaid bin Hudair, nanti akan disebutkan pada syarah. Kemudian juga yang terjadi pada tabi'in, juga terjadi beberapa karamah yang diriwayatkan. semisal apa yang terjadi pada Abu Musa Al-Khawlani rahimahullah, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Sifatul Safwah karya Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah. Abu Musa Al-Khawlani ketika dia dihadapkan kepada barakallahu fikum Al-Aswad Al-Anasi Al-Mutanabbi, seorang yang mengaku nabi, nabi palsu, bernama Al-Aswad Al-Anasi. Ini Abu Musa Al-Khawlani, seorang tabi'in yang mulia, orang soleh, alim, imam min a'immati as-salaf, dihadapkan kepada Al-Aswad Al-Anasi. Dipaksa untuk mengakui Al-Aswad sebagai nabi. Tapi tentunya Abu Musa Al-Khawlani, Abu Muslim Al-Khawlani, ya, berpegang teguh dengan agamanya. Akhirnya singkat cerita, Abu Muslim Al-Khawlani dimasukkan ke dalam kobaran api, ya, dibakar. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau selamat dan badannya tidak terbakar sedikit pun. Ini karamah yang diriwayatkan dari kalangan tabi'in. Ini semisal dengan apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena di sana ada kaidah di kalangan para ulama. Ma min ayatin, atau ada ucapan di kalangan para ulama, ma min ayatin li nabiyyin minal anbiya'i sabiqin illa wali rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mithluha. Tidak ada satu pun mukjizat yang terjadi pada nabi-nabi sebelum Rasulullah kecuali pada Rasulullah ada yang semisalnya. Ya. Dan di sana para ulama menyatakan kullu karamatin liwaliyyin fahiya ayatun linnabiyyi sallallahu alaihi wasallam alladhi ittaba'ahu. Setiap karamah yang terjadi pada seorang wali, maka itu sekaligus menjadi mukjizat atau ayat bagi nabi yang diikutinya. Jadi setiap karamah yang terjadi pada umat ini, baik dari kalangan sahabat ataupun tabi'in atau generasi yang setelahnya, maka itu sekaligus sebagai mukjizat atau ayat bagi nabi. Karena menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya agama yang dibawa oleh nabi tersebut dan diikuti oleh umat yang setelahnya itu di atas al-haq. Sehingga menjadi apa? Bukti yang menunjukkan kebenaran agama yang dibawa oleh nabi tersebut. Jadi kaidahnya tadi para ulama membuat semisal kaidah. Ya. Tidak ada satupun mukjizat yang terjadi pada nabi-nabi sebelum Rasulullah kecuali di umat ini juga terjadi yang semisal dengannya. Contohnya tadi kisah Abu Muslim Al-Khawlani selamat dari api, tidak mempan dibakar seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga apa yang terjadi semisal dengan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam lewat laut, ya, mukjizat membelah laut dengan izin Allah, memukulkan tongkatnya sesuai dengan perintah Allah, kemudian laut itu terbelah, maka berjalanlah Nabi Musa dan pengikutnya menyusuri laut yang terbelah tadi. Di umat ini pun terjadi yang semisal dengan itu, bahkan para ulama menyebutkan a'zham, yaitu diriwayatkan dari Al-Ala bin Al-Hadrami. Kisahnya Al-Ala bin Al-Hadrami, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Hilyah, karya Al-Imam Abu Nu'aim. Yaitu ketika terjadi, ya, di kisah perang atau jihad. Yang mana Al-Ala Al-Hadrami ini berdoa, kemudian doanya mustajab, akhirnya bisa berjalan di atas lautan. Tentunya Al-Ala Al-Hadrami ini Al-Ala bin Al-Hadram ini seorang yang soleh. Min salafinas salihun. Para ulama menyebutkan karomah ini lebih a'zam. Karena apa? Nabi Musa berjalan di atas tanah yang kering. Lautan terbelah. Tapi kisahnya Al-Ala Ibn Al-Hadram ini berjalan di atas air. Ya, tanpa tenggelam, tanpa basah. Dan ini banyak ya dikisahkan yang demikian ini, tapi tentunya harus diperiksa dan dicek terlebih dahulu kesahihan sanadnya. Di antara kitab yang menyebutkan tentang ini adalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Lalika'i rahimahullah dalam kitabnya Karamatu Awliya'illah karya Al-Imam Al-Lalika'i. Begitu juga disebutkan beberapanya di dalam kitab Al-Hilyah karya Abu Nuaim rahimahullah. Begitu juga tadi ya yang sempat kita nukilkan Sifatus Safwah karya Ibnul Jauzi rahimahullah. Nah, di sini kita kesimpulannya bisa mengetahui bahwasanya karamah para wali itu terjadi baik sejak zaman salaf para sahabat, di kalangan para sahabat tabi'in, kemudian dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini wasairi firaqil ummah dan seluruh generasi umat ini. Di matan yang ana pegang disebutkan wasairi firaqil ummah. Mungkin yang antum pegang juga demikian ya. Ada yang pegang cetakan lain? Cetakan antum tertulis bagaimana, Bu Yumna? Sama. Wasairi firaqil ummah. Iya, sama. Akan tapi di dalam cetakan Al-Harras, ya, cetakan Muhammad Khalil Harras, di dalam matanya tertulis wasairi qurunil ummah. Wallahu alam ini yang lebih tepat. Matan yang lebih tepat adalah yang demikian. Wasairi qurunil ummah. Dan generasi-generasi umat ini seluruhnya. Adapun firaq, ini bisa dipahami lain nanti. Karena firaq bentuk jamak dari firqah, kelompok. Ya, khawatirnya dipahami firaq ad-dalah, kelompok-kelompok yang menyimpang. Atau kelompok-kelompok yang sesat dari umat ini. Yang dimaksud di sini adalah qurun, generasi umat ini. Dan konteksnya menunjukkan demikian. Syekhul Islam menyebutkan, an sadri hadhil ummati minas sahabati wat tabi'in wa sa'iri qurunil ummah. Yang muncul dari umat ini baik dari kalangan sahabat, tabi'in dan generasi-generasi umat ini seluruhnya. Wa hiya mawjudun fiha ila yaumil qiyamah. Dan karamah itu, karamah bagi para wali itu akan senantiasa ada di dalam umat ini sampai hari kiamat nanti. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karomah itu bisa terjadi kapanpun hingga hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang bi'idnillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.